Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qala al-Khalil alaihi salam. Wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Berkata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Allah, jauhkanlah diriku, anak keturunanku, dari penyembahan kepada berhala. Berkata Syekh Abdul Rahman, syarhun as-sanam makana manhutan ala surah. Yang namanya sanam itu patung yang diukur, yang diukir, patung yang diukir berbentuk gambar. Wal wasan, sedangkan wasan maka manhutan ala ghairi dzalik. Wasan itu lebih umum daripada sanam, karena wasan suatu atau patung atau berhala yang dibentuk selain daripada gambar. Jadi enggak harus gambar. Ya. Itu wasan. Misalkan manusia disembah. Nah. Ya, atau sapi atau apa hewan disembah, itu wasan, wasanan tu'bad. Tapi kalau surah, kalau sanam itu ada surahnya, ada gambarnya, itu sanam. Ya, ini bedanya antara sanam dengan wasan. Yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dari Mujahid. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, qisam wa sanam wasanan. Kadang juga as-sanam disebut sebagai wasan. Ya. Kadang as-sanam juga disebut sebagai wasan. Bagaimana Al-Khalil alaihi salatu wassalam mengatakan, innama ta'buduna min dunillah awthanan. Sungguhnya kalian menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada awthan, wathan, patung berhala, sesembahan. Wa takhluquna ifka. Dan kalian mengada-ngada, berbohong, membuat-buat kebohongan. Wa yuqal innal wasan a'am, sehingga dikatakan wasan itu lebih umum. Wa huwa qawiyun, ini pendapat yang kuat. Artinya wasan itu luas, bukan hanya patung berhala, tapi manusia, matahari, bulan disembah, langit disembah, ya apapun berupa makhluk mereka sembah selain Allah. Kuburan mereka sembah. Kuburan bisa dibentuk patung enggak? Kan enggak juga. Nah, ya mungkin ada, tapi biasanya enggak ada. Tapi ya disembah. Ini namanya wasan, bukan sanam. Kalau sanam ada bentuknya, ada gambarnya. Ini bedanya antara apa? Wasan dengan apa? Sanam. Kama annal qubur awthanan, kuburan itu sebutnya wasan bukan sanam, bukan. Nah. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ij'alni wa baniya fi janib. Jadikanlah aku dan anak keturunanku di sisi yang lainnya dari beribadatan kepada asnam. Wabahid bainana wa bainaha, jauhkanlah antara kami dengan berhala-berhala itu sejauh-jauhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabiullah Ibrahim. Al-istajab Allah taala doa jalan bani anbiya wa jannabahu 'ibadat al-asnam. Oh, dan Allah jadikan anak keturunan Nabi Ibrahim sebagai para anbiya, keturunan para anbiya. Qad bayyana ma yujibul khauf min dzalik. Allah jelaskan ya kekhawatiran Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, jangan sampai anak keturunannya menyembah pada asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala itu sudah banyak sekali menyesatkan manusia. Kebanyakan manusia disesatkan. Fa innahu wal waqi' fi kulli zaman. Ini yang terjadi pada setiap zaman, setiap waktu. Idza 'arafa al-insanu anna katsiran waqa'a fi syirkil akbar. Maka apabila manusia mengetahui bahwasanya kebanyakan dari manusia terjerumus kepada syirik akbar, wadhallu bi'ibadatil asnam, dan mereka tersesat dengan beribadah kepada berhala asnam, awjaba dzalika khaufa, maka wajib untuk takut, khawatir jangan sampai terjatuh ke dalamnya sebagaimana kebanyakan manusia terjatuh kepada hal itu dari perkara syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Ala Ibrahim Taimi wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari ujian cobaan setelah Nabi Ibrahim? Artinya enggak ada yang merasa aman. Rawah Ibnu Jarir wa Ibn Abi Hatim. Ala ya'man al-wuqu'a fi syirk illa man huwa jahilun bih. Tidak ada orang yang merasa aman terjerumus dari kesyirikan kecuali orang-orang yang bodoh. Walaupun dia sudah taklim, sudah ngaji salafi, sudah itu. Enggak ada jaminan. Wa bima yukhallisu min al-ilm billah wa bima ba'atha bi rasuluhu min tauhid wa nahi 'anil syirik. Sehingga harus dihindari dengan ilmu ya dari Allah dan Rasulnya, dari tauhid, dan melarang kepada kesyirikan. Nah, tidak ada yang merasa aman dari terjerumus dosa syirik. Hati-hati. Allahu a'lam.